Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fi din, a'azzakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan dari kitab Manhaj As-Salikin wa Tawdihul Fiqhi fi Din di Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nazir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Terakhir kita bahas tentang permasalahan al-wakalah, perwakilan. Nah, telah kita jelaskan bahwasannya wakalah, perwakilan ini bisa berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang khusus atau berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin, di mana kedua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mewakilkan dalam kebutuhan-kebutuhan yang khusus, dan beliau pun pernah mewakilkan dalam kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Nah, begitu juga telah kita jelaskan bahwasannya al-wakalah, perwakilan ini masuk pada semua perkara-perkara yang boleh untuk digantikan. Semua perkara-perkara yang boleh diwakilkan, baik berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membagikan zakat, kafarah, dan yang semisalnya, atau berkaitan dengan hak-hak manusia yang lainnya, seperti mewakilkan dalam akad jual beli, akad pernikahan, misalnya wali mewakilkan kepada yang lainnya, atau dalam mempasah, membatalkan akad-akad. Nah, yang jelas, setiap perkara yang boleh untuk diwakili berlaku hukum wakalah, boleh untuk mewakilkan dan diwakilkan. Adapun perkara-perkara yang tidak boleh untuk diwakilkan, masalah seperti perkara yang wajib ain bagi seseorang dan berkaitan dengan badannya secara khusus, maka tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh mewakilkan. Seperti sholat, taharah, tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh mewakilkan kepada yang lainnya. Nah, dan kita pun telah jelaskan orang yang diberikan amanah sebagai wakil tidak boleh dia melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh orang yang mewakilkannya, baik secara lafaz atau secara kebiasaan. Kalau seandainya dia wakil dalam suatu perusahaan menjual suatu produk, kemudian perusahaan tersebut menentukan harga, harganya 2 juta. Nah, maka tidak boleh bagi si wakil menjual lebih dari harga yang telah ditentukan tersebut, kecuali dengan izin perusahaan tersebut. Yang berikutnya, boleh juga at-tawkil dengan adanya upah. wakil diberi upah. Ini boleh. Nah, dan masalah wakalah, perwakilan ini hukumnya seperti amanah-amanah atau orang-orang yang dia diserahkan amanah kalau seandainya suatu barang rusak, si A menitipkan barang berupa mobil kepada si B. Nah, kalau seandainya mobil itu rusak, maka pada asalnya yang dititipi tidak menggantinya, tidak bertanggung jawab atas kerusakan, tidak ada doman. Begitu juga dalam masalah perwakilan. Si fulan mewakilkan kepada si fulan yang lainnya. Kalau terjadi kerusakan atau kerugian, pada asalnya wakil tidak menanggung kerusakan dan kerugian tersebut. Kecuali kalau si wakil dia melampaui batas atau menyia-nyiakan, baru dia mengganti rugi. Nah, sampai salah pembahasan kita. Kita lanjutkan. Wa yuqbalu qawluhum fi adami dhalika bil yamin. Diterima ucapan para umana, orang-orang yang diberikan amanah, orang-orang yang menerima amanah, diterima ucapan mereka ketika mereka tidak melampaui batas dan tidak meremehkan, menyia-nyiakan amanah yang diserahkan kepada mereka bil yamin, dengan adanya sumpah. Ya, dalam artian kalau suatu barang yang dititipkan kepada seseorang yang menerima penitipan, kalau barang tersebut rusak, maka yang menerima penitipan pada asalnya tidak mengganti rugi kecuali kalau melampaui batas dan meremehkan. Nah, dan ucapan mereka diterima dengan adanya sumpah. Ya. Walaupun tidak ada bukti bahwasannya dia bukan yang merusak barang, tapi ketika dia bersumpah, saya tidak merusak barang ini. Nah, barang ini rusak dengan sendirinya misalnya, atau barang ini begini dan begitu. Ya, bukan dengan melampaui batas dan bukan dengan meremehkan. Maka cukup dengan sumpah saja. Kenapa? Dikarenakan asal ini baru atau dhimmah. Asalnya dia berlepas diri dari tanggung jawab, dari tanggungan untuk ganti rugi. Sehingga seseorang yang dipercaya tadi untuk menjaga amanah tidak dibebani untuk mendatangkan bukti. Mana buktinya? Ongkos dia merusak barang misalnya. Tidak diberatkan untuk mendatangkan bukti. Cukup dengan sumpah saja. Nah, kenapa? Dikarenakan kalau dibebani untuk mendatangkan bukti, niscaya orang-orang enggan untuk menerima amanah-amanah. Padahal menerima amanah-amanah tersebut berupa titipan dan semisalnya, ini diantara perkara-perkara yang sangat penting bagi manusia. Nah, penting kita butuh orang yang bisa kita percayai menitipkan barang, menitipkan ini dan itu dan sebagainya. Nah, kalau seandainya dituntut harus ada bukti apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, ya saya mungkin orang-orang tidak mau menerima penitipan. Nah, wa man idda'a rad min al-umana fa in kana bi ju'lin lam yuqbal illa bi bayyinah. Dan barang siapa yang mengaku awad telah mengembalikan di antara umana, orang-orang yang diberikan kepercayaan, diberikan amanah, kalau seandainya orang yang diberikan amanah tersebut dijulin dengan adanya upah, tidak diterima kecuali dengan adanya bukti. Ya. Kalau tadi nggak ada upah, maka cukup dengan sumpah saja. Sekarang kalau penitipan-penitipan yang di sana ada bayarannya, ada upahnya. Nah, ada biaya penitipannya. Maka kalau seandainya terjadi kerusakan terhadap barang yang dititipkan ya, maka yang menerima penitipan tersebut harus ada bukti bahwasanya dia tidak melampaui batas di dalam memakai barang tersebut, dan juga dia tidak meremehkan dan menyepelekan, menyia-nyiakan barang tersebut. Ini kalau ada upah. Nah, kalau enggak ada upah cukup dengan sumpah saja. Wa in kana mutabarri'an qubila qawluhu bi yaminihi. Kalau seandainya dengan mutabarri'an cuma-cuma gratis. Nah, tanpa ada upah, maka diterima ucapannya dengan sumpahnya saja. Ya. Dan insyaallah. Ini kalau seandainya wakil atau yang lain ya, di antara orang-orang diberikan amanah melakukan tugasnya dengan adanya upah, maka pengakuannya telah mengembalikan barang yang dia ambil. Nah, atau pengakuan terhadap barang yang rusak atau yang lain sebagainya, maka tidak diterima kecuali dengan adanya bukti. Ya, ini kalau diberikan upah. Nah, kenapa dikarenakan dengan dia menerima dan mengambil barang titipan tersebut, dia telah mengambil manfaat untuk dirinya. Dia telah mengambil manfaat untuk dirinya. Nah, ada upah. Ya, seperti orang yang meminjam. Ya. Orang yang meminjam barang orang lain. Nah, kalau dia sudah mengembalikan barang yang dipinjam tersebut, harus ada bukti. Mana buktinya? Nah, kalau seandainya dia menuntut, pemilik barang menuntut, nah, mana barangku? Dia mengaku, sudah dikembalikan. Kalau pemilik barang, belum merasa. Nah, maka dia cukup dengan sumpah saja. Terus ada bukti. Mana buktinya? Engkau telah mengembalikan barangku. Nah. Dan seperti orang yang menyewa. Nah. Dikatakan tadi, dia telah mengambil manfaat untuk dirinya. Ya, kalau sudah mengembalikan barang orang yang memilikinya, nah, dia mengaku demikian, kemudian pemilik barang mengingkarinya, maka dia harus punya bukti. Tidak cukup dengan sumpah saja. Tapi kalau cuma-cuma, nah, dia menerima titipan gratis tanpa ada biaya penitipan, maka ucapannya diterima hanya dengan sumpahnya saja. Kenapa? Dikarenakan dia menerima titipan tersebut untuk kemanfaatan pemilik barang, ya, bukan untuk kemanfaatan dirinya sendiri, tapi untuk kemanfaatan pemilik barang. Sehingga cukup baginya sumpah saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala ana salisus sarikaini ma lam yakhun akhu ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima, rawahu Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, hadis qudsi, saya adalah orang ketiga di antara dua orang yang berserikat, bersekutu, selama salah satu di antara keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satu di antara keduanya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar di antara keduanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, disahkan oleh Imam Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tapi sebagian ulama menyatakan hadis ini mu'allah, ada kecacatan. Nah, Ibnu Qatan menyatakan hadis cacat di mana ada rawi yang majhul, tidak diketahui keadaannya. Baik. Nah, hadis ini merupakan penutup dari permasalahan perwakilan. Sudah selesai perwakilan? Nah, wakalah. Ya. Masuk kepada pembahasan yang kedua tentang syarikah, persekutuan. Nah, fasyarikatu bijami anwa'iha kulliha jaizatun. Syarikah, bersekutu, bersama-sama dalam suatu usaha, dengan semua macam-macamnya, semuanya boleh. Para ulama, mereka membagi-bagi bahwa syarikah, ada syarikah amlak dan ada syarikah ukud. Syarikah ada dua macam. Ada syarikah amlak, berserikat dalam kepemilikan, yaitu istima'un fi istiqaq, berserikat di dalam kepemilikan. Nah, keberhakannya, ya, seperti misalnya kepemilikan tanah dua orang atau lebih. Tanah ini satu hektar milik dua orang atau lebih. Ini namanya syarikatun amlak, berserikat dalam kepemilikan suatu barang, suatu tanah. Nah, yang kedua, syarikah ukud, syarikah persekutuan dalam masalah akad-akad, yaitu izdima'un fi tasarrufin min bay'in wa nahwih, berkumpul di dalam mengelola dari jual beli dan yang semisalnya. Nah, dan yang akan kita bahas di sini yaitu apa? Syarikatul ukhud. Nah, berserikat, berkumpul di dalam pengelolaan baik berupa jual beli atau yang semisalnya. Nah, mu'allif rahimallahu ta'ala, Asy-Sya'di rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan lima macam syarikah, lima macam persekutuan, perserikatan dalam akad jual beli dan yang semisalnya. Nah, akan disebutkan insyaallah. Dan sebutkan di sini syarikah, berserikat dalam jual beli dan yang semisalnya ini diperbolehkan. Nah, Allah mengatakan fahum suroka ufis surus, mereka berserikat dalam sepertiga. Ya, ketika menyebutkan warisan-warisan, ahli warisnya, ada di antara ahli-ahli waris yang berserikat untuk mendapatkan sepertiga harta dari orang yang meninggal. Nah, begitu juga dari sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan istaraitu ana wa syariki Zaid ibn Arqam say'an yadan biyadin wa nasi'atan. Nah, aku dan sekutuku dan serikatku membeli istaraitu ana wa syariki, dan serikatku namanya Zaid ibn Arqam. Kata Bara ibn Azib bahwasanya dirinya bersama sekutunya yaitu Zaid ibn Arqam membeli sesuatu dengan cara kontan dan sesuatu dengan cara nasiah. Nah, dengan cara tidak kontan, tidak cash, di kredit. Fas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika, kemudian kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu. Nah, dan Rasulullah dia mengingkarinya. Barakallahu fikum. Wa yakunu al-milku fiha wa ribhu bihasabi ma yattafiqani alayhi idha kana juz'an musa'an ma'luman. Nah, maka kepemilikan di dalam perserikatan tersebut dan juga keuntungan di dalamnya sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak, apabila bagian yang diperbolehkan dan secara maklum diketahui. Nah, mungkin seperti sepertiga, seperempat. Nah, si A misalnya seperberapanya, si B seperberapanya. Ya, ini perserikatan. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh dijadikan untuk salah satu di antara keduanya nilai secara tertentu. Nah, atau keuntungan secara tertentu. Ya. Dan artian, kalau satu orang, dua orang berserikat, si A dengan si B, nah, dalam suatu usaha, maka tidak boleh menjadikan bagi salah satu di antara keduanya nilai tertentu. Dalam artian, nah, engkau setiap bulannya misalnya 5 juta. Nah, tidak mengambil keuntungan yang sesuai kesepakatan. Nah, ini dalam masalah syarikat. Pindahlah dia dengan sepertiga atau seperempat atau fulan berapa persennya. Nah, tidak sampai misalnya menandakan satu usaha. Nah, usaha si A dengan si B. Nah, maka hasilnya tersebut dengan bilangan tadi, engkau sepertiganya misalnya. Nah, sementara saya 2/3. Ya. Engkau 70% atau 60%, saya 40%. Ya. Tidak dengan jumlah yang tertentu. Nah, tidak dengan jumlah tadi, engkau 5 juta, misalnya, saya 7 juta. Nah, padahal belum tentu keuntungannya berapa. Ya. Sehingga dengan bilangan tadi, as-sulus, al-rubu, 1/3, 1/4, 2/3, dan sebagainya. Berapa persen, berapa persennya. Nah, Al-Imam Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'a kullu man nahfadu anhu min ahli ilmi ala ibtalil qirad idha syarata ahaduhuma aw kilahuma li nafsi darahima ma'lumah. Ulama sepakat, nah, setiap yang kami ketahui, yang kami hafal dari para ulama, sepakat tentang batilnya. Nah, apabila salah satu di antara keduanya mensyaratkan atau keduanya mensyaratkan untuk dirinya nilai uang secara maklum diketahui. Bapak insyaallah. Ada kan satu usaha tadi. Nah, nih saya kasih modal. Nah, modal saya 100 juta. Dengan syarat setiap bulan saya dapat keuntungan 10 juta. Ya saya. Nah, enggak tahu menau. Apakah usahamu ini dapat keuntungan atau rugi? Yang jelas setiap bulan saya dapat gaji 10 juta. Nah, yang demikian batil. Insyaallah. Nah, tapi hendaknya dengan tadi persenan, ya, bagian yang disepakati kedua belah pihak. Nah, saya kasih modal 100 juta setiap bulan. Kalau ada keuntungan, nah, saya sebagai pemodal 60%, engkau sebagai pengelola 40%. Nah, atau saya 2/3, engkau 1/3. Ya, sepakat? Berarti tinggal jalani usahanya. Nah, adapun dengan nilai yang tertentu tadi, nah, maka ulama sepakat ini adalah batil. Ya, saya punya modal 100 juta, nih, silakan kelola dengan syarat setiap bulan saya dapat gaji 5 juta. Nah, modal tetap, tadi gaji tiap bulan 5 juta. Ya, ini yang nggak boleh. Demikian. Nah, ketika mensyaratkan uang yang tertentu, nah, nilai yang ditentukan, nah, bukan sistem bagi hasil. Ya, beda keadaannya kalau kita sebagai bos misalnya, pimpinan. Nah, saya punya modal nih 100 juta. Silakan engkau kelola. Nah, nanti saya gaji engkau setiap bulan 5 juta. Ini enggak apa-apa. Kalau demikian. Ya. Kalau sepakat dua-duanya, enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Jadi si B sebagai pekerjanya kalau demikian. Nah. Wa takunul khasaru alaihima ala qadil mal. Dan kerugian ini tanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kadar harta, ya, yang dia modalkan. Ini kalau kedua-duanya memiliki modal, si A dengan si B, nah, membuat suatu usaha, si A punya modal, si B punya modal. Nah, kalau seandainya keduanya sepakat 60%, 40%, dikatakan si A modalnya lebih besar daripada si B, pembagiannya 60% dan 40%, misalnya. Ya. Kalau seandainya terjadi kerugian, maka ditanggung oleh kedua-duanya. Nah, sesuai dengan kadar harta yang mereka modalkan. Nah, Adapun kalau seandainya yang satu dia punya modal berupa uang, yang satu modalnya tenaga. Nah, badan, ya. Terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Nah, paham insyaallah? Seorang misal tadi, nah, punya keahlian. Keahlian misalnya montir, ya. Kemudian ada si B, ini punya modal, ya. Saya modalin kok, misalnya. Nah, dimodali 100 juta, buka bengkel. Ternyata bangkrut bengkelnya. Nah, yang nanggung siapa? Pemilik modal. Nah, kalau seandainya si montir tadi tidak ikut andil dalam modal. Nah, dia hanya modal tenaga saja. Maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Barakallahu fikum. Ya. Kasihan model ini. Kalau dibagi-bagi, bagi-bagi katanya 40-60%. Misalnya, model yang keluarkan modal, dia harus bayar uang. Nah, barakallahu fikum. Ya, karena sebagian ikhwah, gak paham dengan masalah ini. Kan bagi hasil katanya ini. Pas bagi-bagi ini, dia hanya kerja. Nah, dia tugasnya hanya ngebungkusin saja. Ya. Kok tiba-tiba harus ganti ini? Rugi 100 juta. Nah, kebagian 20% lumayan kan 20 juta. Padahal kerjanya bungkusin. Ya. Salah dalam memahami sistem bagi hasil. Nah, dan juga dalam sistem bagi rugi. Baik. Padahal fi hada, kita sebutkan satu di antara bentuk syarikah persekutuan. Syarikatul inan, masuk dalam masalah ini syarikatul inan. Wa hiya ayyakuna min kulli minhuma malun wa amal. Yaitu dari setiap keduanya, kedua belah pihak memiliki harta dan juga amalan. Ya. Dan demikian dua orang berserikat dengan harta keduanya dan juga dengan badan keduanya. Nah, jadi bukan hanya harta saja. Yang satu punya harta, saya punya 100 juta misalnya. Saya juga punya 100 juta. Nah, ayo kita usaha bareng-bareng. Usaha bareng-bareng. Nah, apa contohnya misalnya usahanya? Jualan cireng mungkin jual 100 juta. Kebanyakan ya? Kebanyakan 100 juta jualan cireng. Assalamualaikum. Ya, misalnya usaha apa tuh? Jual beli mobil, motor, misalnya. Nah, si A punya 100 juta, si B punya 100 juta. Nah, berserikat. Jadikan modal usaha. Nah, usaha jual beli motor. Si A bekerja, si B pun bekerja. Nah, ini syarikat apa namanya? Al-inan. Ya. Maka keuntungan dibagi dua. Nah, kalau sama modalnya, sama pekerjaannya. Nah, 50%, 50%. Begitu pun ketika rugi, dibagi dua. Ya. 50%, 50%. Ini syarikat apa tadi? Al-inan. Nah, jadi yang kedua. Bonus dua. Wa syarikat al-mudharabah. Yang kedua syarikat al-mudharabah. Ini yang masyhur istilah tengah-tengah kita. Syarikah persekutuan yang sifatnya mudharabah bagi hasil. Bi ayyakuna min ahadi mal mal wa min al akhar al amal. Nah, salah satu di antara kedua belah pihak ini ada yang memiliki modal harta dan yang lainnya hanya usaha kerja. Nah, paham ada insyaAllah. Misalnya seseorang dia memiliki modal 100 juta. Kemudian dia mencari orang lain yang bisa mengamalkan atau yang bisa melaksanakan usaha yang akan dia lakukan. Nah, dan tentunya keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ya, kalau seandainya untung, nah saya pemilik modal 60%, kamu sebagai pengelola 40% misalnya. Nah, maka ketika terjadi kerugian, ya, siapa yang nanggung? Pemilik modal. Ya. Misalkan sekarang, nah, usaha sapi. Wah, insyaallah saya punya modal, nah, 200 juta. Ya. 200 juta misalnya. Dia cari seorang peternak yang bisa mengolah sapi. Nah, kemudian saya punya modal 200 juta. Nah, coba kamu kembangkan dalam usaha sapi. Ya, dalam usaha sapi. Si peternak ini dia cari sapi yang bagus. Nah, ya. Kemudian alhamdulillah dapat misalnya 20 ekor sapi. Nah, 20 ekor sapi dapat. Ya, lumayan bagus. Nah, diternak, dibesarkan, digemukkan. Nah, dengan perjanjian nanti kalau laku semuanya, nah, untuk saya pemodal misalnya 60%, kamu pengelola 40%. Nah, semangat seperti anak ini cari rumput dan sebagainya. Nah, 3 bulan lagi Idul Adha, masya Allah, siap panen. Ya, semangat dia cari rumput dan sebagainya. Qadarullah misalnya sapinya meninggal semuanya, eh, belum dipanen sudah meninggal semuanya, mati lah, kalau meninggal harus mati semuanya. Nah, siapa yang nanggung di sini? Pemilik modal. Jangan sampai, setengah-setengah ini, kata dia. Kasihan si pengelola ini. Dia selesai rumput, capek-capek, dan sebagainya. Masih semua setengah-setengah ya ini, bagi ruginya. Nah, dia modal juga nggak punya. Saya mau beli apa, kata dia. Ya, jangan sampai salah dalam memahami ini. Kan ini mudharabah, katanya. Bagi hasil, berarti bagi rugi. Ya, silakan. Lihat. Nah, keadaannya. Kalau sama-sama mengeluarkan modal, iya. Nah, sama bagi ruginya. Nah, tapi kalau seandainya tadi sistemnya mudharabah, yang satu punya harta, punya modal, yang satu hanya modal dengkul misalnya, modal kerja, nah, maka kerugian ditanggung oleh pemilik harta, pemilik modal. Barakallahu fikum. Kalau sebut rugi, sama-sama rugi. Ya. Sekarang tadi si pengelola sudah capek cari rumput ya tiap hari, masya Allah, sampai keringatan, kadang kehujanan, kepanasan. Nah, capek. Nah, tapi sapinya mati semuanya. Rugi kan kita dapat hasil? Nggak dapat hasil. Kan perjanjiannya itu kalau untung, nah, nanti Idul Adha panen misalnya, kamu 40%-nya. Nah, itu sudah panen duluan, mati duluan sebelum panen. Ya. Dia pun rugi, sama-sama rugi. Si pengelola pun. Nah, sudah rugi masa harus suruh ganti rugi lagi. Nah. 200 juta berarti kamu bayar 100 juta. Capek kasihan. Ya. Barakallahu fikum. Ini namanya syarikah al-mudharabah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, masih pembahasan tentang syarikah. Salam insyaallah ya. Serta ya. Yang enam tadi itu harus pembagian keuntungan semua kerjanya harus tipik apa? 50% atau terserah. Nah, sesuai dengan kesepakatan. Kadang-kadang dulu punya modal, tapi beda modalnya. Nah, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Biasanya lebih besar juga pembagiannya. Sesuai dengan kesepakatan. Atau kadang-kadang yang satu lebih besar, tapi pekerjaannya sedikit. Nah, yang satu modalnya kecil, tapi pekerjaannya banyak. Di sini 50%. Saya ingin kesepakatan intinya. Sesuai dengan kesepakatan. Baik. wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.